tamu. Karena tameng memang dicipta, dibuat untuk apa? Menghalangi pedang. Barakallahu. Maka singkirkan penghalang-penghalang doa. Banyak penghalang doa. Barakallahu. Baik. Termasuk diantaranya makanan, minuman, pakaian. Barakallahu. Yang haram termasuk penghalang. Termasuk penghalang ketika itu adalah dosa atau kati atau rahim. Atau Anda meminta sesuatu yang tidak pantas untuk Anda minta. Barakallahu. At-ta'addi namanya, melampaui batas di dalam doa. Jadi doa bukan cuma sekedar berdoa, barakallahu. Sehingga perlu dicek ulang ketika orang mengatakan da'ut, umma da'ut, umma da'ut, falam yustajab li. Aku sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi sampai sekarang belum kunjung diterima. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dikoreksi ulang. Kira-kira di sisi mana kesalahan kita, kekurangan kita sehingga sampai sekarang doa-doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kita kembali barakallahu fikum bahwa orang boleh saja berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab kalau memang tidak mampu dia berbahasa Arab. Pakai bahasa, orang Gorontalo pakai bahasa Gorontalo. Orang Bugis pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Sehingga tidak perlu memanggil ustaz hanya sekedar untuk mengajak berdoa. Fa'amma ja'lul alfadil al-ajamiyati syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan lafaz-lafaz ajam sebagai syiar, maka ini bukan bagian dari Islam. Intinya hukum asalnya adalah silakan Anda berdoa dengan bahasa Arab. Anda berdoa dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus, lebih baik, lebih utama. Begitu banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda inginkan dari kebutuhan Anda? Anda terlilit utang, ada doa untuk Anda terbebas dari utang. Barakallahu. Anda kurang berilmu, silakan. Banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Masya Allah. Anda minta rizki, silakan dengan bahasa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa yang diajarkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Wa qala Suyuti wa ajmal ulama wa la jawazir ruqa ra'atib fa inda ijtima'i thalathati syurut. Berkata Imam Suyuti, disepakat oleh para ulama tentang bolehnya meruqyah, menjampi kalau terpenuhi padanya tiga syarat. Ayyakuna bi kalamillahi au bi asma'i wa sifat. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Setelah diturunkannya barakallahu fikum al-mu'awwidatain barakallahu al-mu'awwid ya yaqulullah falak dan qulullah nas ini tiga barakallahu fikum. Setelah diturunkannya ini Rasulullah SAW sudah meninggalkan apa di mu'awwidat yang lainnya, tinggal ini yang beliau baca biasa qulullah ahad falak dengan qulauzu birabbin nas. Ini mencukupi kita dari semua doa-doa ta'widat barakallahu fikum, jampi-jampi atau ruqyah yang biasa dipakai sebelum datangnya Islam dan sebelum diturunkannya tiga surah ini. Masyaallah. Maka syarat pertama harus dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala atau namanya atau sifat-sifatnya. Dengan baca Al-Quran wabil lisanil arabi wabima yu'rafu ma'nahu atau dengan bahasa Arab dengan catatan yang diketahui maknanya, walaupun bahasa Arab kemudian ada kata-kata di sana tidak diketahui artinya apa, maka tidak boleh. wa ya'taqidu anna ruqyata la tu'athiru bidatiha. Dan dia harus meyakini bahwa ruqyah ini bukan satu-satunya yang memberi pengaruh. Barakallahu fiik. Ruqyah ini hanya sebab dari sekian banyak sebab untuk tertunaikannya apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Semuanya dengan bal bi takdirillahi ta'ala, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qauluhu at-tamaim. At-tamaim qala musannibu syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil 'ain. Sesuatu yang digantung-gantung, diikat di badan sang anak untuk mencegah atau mengelakkan dari apa, ain. Barakallahu fikum, dari ain. Waqala al-khalkhali at-tamaim jam'u tamimah. Berkata al-khalkhali, tamaim itu jamak dari tamimah, jimat. Wahiyama yu'allaku bi'anaki sibyan min kharazat wa idham lidaf'il ain. Jamak dari tamimah yaitu apa-apa yang digantung-gantung atau diikat di anaqis sibyan, di leher-leher anak-anak atau di pinggangnya atau di pergelangan tangannya. Min kharazat, idham, dari jimat-jimat, tangkal-tangkal atau apalah namanya, rajah-rajah, wa idham, dan tulang belulang. Lidaf'il ain, untuk menolak ain. Wahada manhiun anhu. Barakallahu. Kenapa dilarang? Ya karena ada ketergantungan hati padanya. Li'annahu la dafi'a ilallah, karena tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yutlabu daf'ul mu'addiyati illa billah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan tidak ada yang bisa kita mintai untuk menolak atau mengangkat sesuatu yang mengganggu dari kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah kita meminta untuk diangkat atau dihilangkan atau dijauhkan semua perkara yang mengganggu, yang menyakiti dan merusak. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan sifat-sifatnya. Penuh ajaran dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua sisi-sisi kehidupan kita. Mau apa kita? Ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Anda mau masuk ke satu kampung, barakallahu, doa, ada doa untuk masuk kampung. Turun dari kendaraan di suatu tempat, ada lagi doa yang dengannya kalian akan tersingkirkan atau terhindarkan dari gangguan, malapetaka. Sebagai contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan atau ma min muslimin nazala manzilan maqala. Tidaklah seorang muslim turun suatu tempat kemudian mengatakan auzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Tidaklah seorang muslim yang turun suatu tempat kemudian mengatakan kata-kata ini, doa ini, permintaan perlindungan kepada Allah ini, karena mengatakan auzu bikalimatillahit tammat, aku minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari semua kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Barakallahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia turun dari kendaraannya di suatu tempat, maka tidak akan terganggu oleh satu apapun sampai dia meninggalkan tempat. Kan demikian. Barakallahu fiik. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, doa ini sangat penting. Cari apa aktivitas kita. Barakallahu fiik. Anda berada di awal bulan ketika melihat hilal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat hilal. Bukan cuma sekedar bulan baru Bukan cuma sekedar itu, barakallahu fiik. Anda diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya di bulan itu Anda diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Doa ini banyak sekali dari Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Adhkar. Bagiannya seperti ini. Al-Adhkar penuh dengan doa-doa Rasulullah SAW. Wahada manihun anhu liannahu la dafi'a ilallah wa la yutlabu daful al-mu'diyat illa billah. Tidak ada bisa kita mintai perlindungan dari perkara yang mengganggu, perkara yang rusak, perkara yang menyakitkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat. Qala al-musannif rahimahullah taala, "Kin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'dus." Ba'dhum lam yurakhis. Lah, sekarang kalau yang digantung-gantung itu adalah mushaf. Ada mushaf Turki atau mushaf apa namanya itu. Yang kecil sekali, setengah itu mau baca. Tahu betul kayak itu nyanda. Mushaf kecil sekali, digantung-gantung. Atau apa namanya ayat-ayat Quran kemudian ditulis kemudian dibungkus dengan sesuatu kemudian diikat di pinggang. Bagaimana hukumnya ini? Barakallahu. Kalau itu dari Al-Quran, para khazafih ba'dus salaf, sebagian mengatakan boleh, wa ba'duhum lam yurakhis bih. Sebagian mengatakan tidak boleh. Fa ja'aluhu min al-manhi'at dan tetap dilarang. Minhum Ibnu Mas'ud di antara Ibnu Mas'ud. Karena Al-Quran bukan diturunkan untuk itu. Baik. I'lam anna al-ulama'a min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqil tamaim allati min al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dari zaman dahulu para ulama kita, dan sahabat tabi'in dan setelahnya, mereka berselisih tentang bolehnya menggantung jimat yang terbuat dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Taibah ya juzu tadi. Bagian mengatakan boleh bahwa qaulu Abdullah bin Amr bin As, pendapatnya Abdullah bin Amr bin As, bahwa zahiru ma ruya an Aisyah, demikian juga Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad di riwayah. Wahamalu al-haditha ala tamaim an-nahyu fiha syirku allati fiha syirku. Mereka menganggap bahwa semua larangan-larangan jimat itu kalau padanya ada kesyirikan. Kalau yang ditulis itu Al-Quran dan digantung maka boleh oleh sebagian para ulama. Wakala ta'ifatun la yajuzu tadi. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh tetap. Wabihi qala Ibnu Mas'ud. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa huwa zahiru qawli Hudzaifah, demikian juga wa Ibnu Amir wa Ibnu Ukaim, wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in minhum ashab Ibnu Mas'ud, yang muridnya Ibnu Mas'ud, wa Ahmad bi riwayatin ikhtaraha katsirun min ashabihi. Pendapat yang kedua ini banyak dipilih oleh murid-muridnya, wa jazama biha al-mutakhiruna wa ihtajju bi hadzal hadits wa ma fi ma'nahu. Qultu wa hadha huwa sahih. Aku katakan ini yang betul. Walaupun Al-Quran tetap tidak boleh jadikan jimat. Diwujuhin salah satu. Tadharul lil muta'ammil. Karena tiga alasan. Akan nampak bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan. Kenapa tetap dilarang? Pertama. Umumun nahi. Keumuman larangan. Larangan membuat jimat. Menggantung jimat. Wala mukhasisal. Dan tidak ada pada pengecualian pada keumuman ini. Yang kedua. Saddud dari'ah. Menutup celah, menutup jalan. Fa'innahu yufdi ila ta'liqi malis. Karena kalau dibolehkan ini, orang menggantung, orang yang lain itu menganut orang. Akhirnya juga menggantung. Tidak tahu kalau yang digantung di sana itu adalah Al-Quran. Akhirnya pokoknya sembarang saja bergantung. Masalah saya bikin. Ini akhirnya apa? Membuat jalan untuk orang membuat apa? Jimat, jimat semuanya. Allahul Musta'an. Itu yang kedua. Jalan untuk terbukanya kesyirikan. Yang ketiga, alasan ketiga. Annahu idha ulliqa falabud ayyam tahinahu al-mu'allim. Kalau di barakallahu diikat di pinggang, maka secara otomatis dia akan dihinakan. Baik. Ya kan hina, keluar masuk kamar mandi, ya pakai buang air, atau anak kecil kebelepotan dengan kotoran najisnya. Sementara itu Al-Quran kalamullah tidak bisa diperlakukan. Bihamlihi ma'ahu fi hali qadha'il haja wa istinja wal istinja wa nahwi dzalik. Ya secara otomatis, karena itu diikat. Kemana-mana dia bawa. Keluar masuk WC, keluar masuk. Alhamdulillah. Buang air, istinja dan seterusnya. Ini alasan barakallahu, tiga alasan yang dipegang untuk tetap kita katakan tidak boleh. Wa ta'ammal hadhil ahadits wa ma kana alaihi salafu radhiyallahu ta'ala. Perhatikan hadis dan apa yang dulunya dilakukan oleh salafun salih. Yatabayyanu laka bidzalika ghurbatal Islam. Akan nampak oleh engkau asingnya Islam ini, khususan in arafta 'azima ma waqa'a fihi al-katsiru ba'da al-qurunil mufaddalah. Terkhusus kalau engkau mengetahui arafta 'azima ma waqa'a fihi al-katsir, perkara besar yang terjerumus padanya banyak dari orang-orang setelah al-qurunil mufaddalah. In ta'dhimil kubur. Perkara besar yang terjerumus banyak kaum muslimin ke dalamnya adalah ta'dhimul kubur. Mengagungkan kuburan, wattikhadul masajidi alaih, membangun masjid di atas kuburan atau mengubur kuburan, mengubur orang-orang saleh dalam kuburan. Wal iqbalu ilaiha bil qalbi wal wajh, dan menghadap kepadanya kuburan tersebut, maksudnya menghadap ke kuburan yang diagung-agungkan itu dengan hati dan wajah. Wasarfi jullid da'awati warragabati warrahabati wa anwa'il ibadati allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min dunihi. Akhirnya ketika orang-orang mengagungkan kuburan ini, semua ibadah-ibadah bahkan atau kebanyakan ibadah-ibadahnya mereka arahkan kepada wali yang dikubur di kuburan itu. Doa-doanya, harapan, rasa takutnya dan berbagai macam ibadah-ibadah mereka arahkan untuk wali yang dikubur di kuburan itu. Yang sebenarnya ibadah-ibadah itu merupakan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillah. Jangan pernah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yanfa'uka wala yadhurruka, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak bisa mendatangkan kemudarat kepada. Allah memastikan selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Ain falta, kalau kau melakukan itu, kau berdoa tetap kepada selain Allah, innaka idzan minadh dhalimin. Kau termasuk orang-orang zalim, musyrik. Wa yamsasakallahu birudin fala kashifalah illa. Kalau engkau ditimpa musibah, maka tidak akan ada yang bisa mengangkat musibah itu dari engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan untuk memberikan kepada engkau kebaikan keutamaan, maka tidak akan ada seorang pun atau satu pun yang bisa memalingkannya dari engkau. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan apa saja, siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fi dari hamba-hambanya. Allah menimpakan atau memberikan kepadanya sesuatu dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Selain Allah tidak bisa. Jadi Anda percuma berdoa, meminta. Barakallahu fi. Kenapa disambung ke sini? Karena ini kalau kita buka pintu, membolehkan membuat jimat-jimat akan terjadi. Besar-besaran orang-orang membuat jimat. Barakallahu fiik. Makanya diputus, jangan pernah melakukan. Walaupun yang dibuat itu dari Al-Quran. Ini ayat kursi misalnya, ditulis kemudian digulung. Kemudian apa? Dimasukkan dalam kantong plastik. Ya kan? Kemudian dilem atau diapain. Kemudian dimasukkan ke dalam apa? Kain, kemudian dijahit, membuatkan benang untuk mengikat di pinggang. Tetap tidak diperbolehkan. Dengan tiga alasan tadi. Umuman, pelarangan itu dan tidak ada pengecualian daripadanya. Yang kedua, ini menutup jalan, menutup celah untuk terjerumusnya orang ke dalam musyrik. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau ayat itu diikat di pinggang, maka akan terhinakan dia. Dibawa ke sana kemari, keluar masuk WC, pelipotan dengan kotoran najis dan seterusnya. Padahal itu adalah kalamullah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Antas tahu.